الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد نعم بلى kesempatan yang telah lalu telah kita membaca surat Al-Muzammil. Sekarang surat Al-Jin. Nah, kita baca semampu kita karena nampaknya musim batuk kayaknya ini. Pada batuk-batuk. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا يهدي إلى الرشد فآمنا به ya khabira dianggap tidak ada yahdi ila ar-rusyd fa amanna bih yahdi ila ar-rusyd fa amanna wa lan nusyrika bi rabbina ahada وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا صاحبة ditahan beberapa saat idgham bi gunnah wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wa la walada وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تكون الإنس والجن على الله كذبا إنس sin tidak ditahan, langsung cepat ke huruf waw. Misalnya taqulal insu wal insu wal jin, lebih cepat dengan satu harokat. Wa anna dhananna an lan taqulal insu wal jinnu ala Allahi kadhiba. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Nggak kuat ya. Baik. Tapi kalau misalnya bacanya cepat, insya Allah bisa. Nah, kita ulang lagi. Ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum raghqa. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. حَرَسًا تَنْوِينَ Tanwin setelahnya huruf Shin dibaca dengan ikhfa, ikhfa samar-samar dengan didengungkan, karena ikhfa juga didengungkan. Fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syumba. Ya. Dipantulkan fawajada, fawajada, nah, dipantulkan. Kita lanjut. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i. Sam'i, sam'i, jadi mim disukun, ain disukun karena waqaf. Datangkan semua sifat huruf tersebut. Huruf ain datangkan sifatnya sam'. Jadi muncul sifat sam, sifat ain, kemudian mim. Kemudian huruf qaf adalah huruf qalqalah, dipantulkan. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam. Nah, jangan lis-sam'i, ini kurang tepat. Lis-sam, disukun semuanya. Nah. فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. فَمَنْ وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا panjang ya kawan. Wa anna la nadri asharrun urida liman fil ardi an arada bihim rabbuhum rashada. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا Ibgham bila guna. Lam adalah ibgham bila guna. Jadi jangan kita tahan di situ. Wa ini terlalu tahan. Langsung. Wa allawis. Ulang lagi. Wa allawis taqamu ala tariqati la asqaynahum ma'an gadaqaq. لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا dipantulkan. Fala tad'u ma'a Allahi ahada. Wa annahu lamma qama 'abdullahi yad'uhu kadu yakununa 'alayhi libada. يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا Nun sukun setelahnya huruf dal diikhfakan. Min walan ajidani dunihi multahada. Illa balagan min Allahi wa risalatih. Ya sahira, ya kecil, dianggap tidak ada. Illa balagan min Allahi wa risalatih. Illa balagan min Allahi wa risalatih. Wa man ya'si Allah wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam. Nafasnya kuat, tidak apa-apa. Kita ulang lagi. Wa man ya'si Allaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Nafasnya kuat. Berarti kita حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا Fasaya lamuna. Nah, memang ayat ini agak sulit ya kawan. Surat Jin agak sulit. Hatta idza ra'aw ma yu'aduna fasaya'lamuna man adhafu nasiran wa aqallu 'adada. Satu ayat ini agak sulit ya, maksudnya sama-sama selesai sulit. Nah, labas. Kira mengapa? Qul in adri aqribun ma tu'aduna am yaj'alu rabbiyallahu. Qul in adri aqribun ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا Nah, kita mulai satu orang. Nah, tidak, waktunya enggak cukup. Ayatnya memang agak sulit ya kawan, sulit kita baca juga sulit dihafal. Bagi yang pernah melewati akan merasakan menghafal surat Al-Jin akan sulit. Ya nggak apa-apa, kita baca semampunya dari sini sampai sini. Kita bagi dua kelompok, satu kelompok membaca tiga ayat. Ya, mbak, mulai dari Bismillah. Alhamdulillah. Ya, kelompok kedua dari ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Fadlu. Insyaallah. Kalau nafasnya kuat, nah ini tidak mengapa diselesaikan satu ayat sekaligus. Nah, biasanya kalau bacanya bareng enggak kelihatan. Biasanya kalau satu-satu kelihatan kurang di sini. Nah, tapi khawatir nanti malah enggak datang. Nah, kalau biasanya bacanya bareng semangat. Sama apalah. Maaf. Nah, biasanya sibuk-sibuk biasanya alasannya banyak. Banyak kesibukan. Ya. Ayat yang berapa ya, kawan? Baik, kelompok pertama ayat 7 sampai ayat 9. مليئت حرسا شديدا وشهبا قلنا لدي قلنا لدي وأنا لمسنا السماء dipantulkan. Wa anna kunna naq'udu naq'a. Ya. Kedua dari 10 ayat yang ke-10 sampai 13. Sila ini boleh tahan di situ, boleh lanjut. Lanjut lebih afdal. Kalau misalnya nafas kuat, nafas kita kuat, dilanjut afdal. Ya, silakan ulang lagi. Wa anna diulang lagi tadi wa anna minnas salihun wa minna duna dzalik. Ulang sekali lagi. Wa anna Ya, coba diulang dari awal sampai akhir. Nah, tidak ditahan di dzalika langsung. Wa anna minna as-salihuna. Ya. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. Ya. Ya. Kelompok yang pertama dari ayat yang ke 14 sampai 17. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لنفتنهم فيه Ya, selanjutnya sampai ayat yang ke-20, kelompok kedua. Pertama sama-sama langsung aja, enggak apa-apa, langsung kul inni la ya. Nampaknya agak kacau. Qul inni lan yujirani minallahi ahadun wa lan ajida min dunihi multaqada. Ya. Terima kasih. Naam. Tahan di barakah. Naam. Nafas enggak kuat ya, Tuhan. Nah, nafas enggak kuat kalau dipaksakan sampai terakhir. Ini nanti mogok di jalan. Nah, kalau nafas enggak kuat, fa in tahan di jahanam saja. Fa inna lahu naru jahannam. Ini sudah tepat. Setelah itu diulang lagi. Fa inna lahu naru jahannam khalidina fiha abada. Jadi sama ya asillah sampai tahan di jahannam situ. Kemudian diulang lagi. Fa inna lahu, coba sama ya asillah. Ya, kelompok kedua sampai terakhir. Hatta ya. Barakallahu fikum. Nah, selama ini kita baca bareng, setelah itu masing-masing kelompok membaca. Gimana kalau kita rubah sistemnya? Jadi baca bareng, setelah itu masing-masing baca satu ayat. Nah, atau ana baca beberapa ayat, nanti dilanjutkan oleh antum, nanti yang salah saya perbaiki. Nah, kira-kira gimana? Ada usulan yang terbaik? Silakan. Fadhal. Ya. Ya. Iya ya, ini satu usulan. Yang lain setuju? Apa gimana? Baik. Kalau gitu insya Allah nanti lain kali kita praktek satu-satu. Nah, mudah-mudahan kita tetap semangat. Biasanya yang saya perhatikan itu berjalan cuma sesaat, terus berhenti. Nah, karena pada nggak datang. Nah, tapi kalau pastinya bareng sama-sama itu lebih semangat karena nggak ketahuan. Nah, walaupun ketahuan tapi nggak langsung ditunjuk hidungnya, nggak, tinggal diperbaiki pelan-pelan, itu lebih semangat sih biasanya. Nah, baik. Ya nggak, tidak mengapa nanti kita praktekkan. Secara umum sudah bagus, tajwidnya sudah lumayan. Karena ini surat kepanjangan, nah, surat panjang jadi sulit. Nah, nanti kalau surat-suratnya pendek, ayatnya pendek, insya Allah nggak terjadi kekeliruan. Nah, baik. Ada lagi yang lain ya, Kawan? Nah, atau ada yang enggak setuju? Nampaknya pada setuju ya. Satu-satu lebih bagus. Insyaallah. Baik. Adapun hukum-hukum yang ada di dalam surat Al-Jin sebenarnya banyak. Di antaranya adalah gunna pada ayat pertama. Nafarum minal jin, ya. Nafarum minal jin faqalu gunna, ini idgham bigunna, ditahan beberapa saat. Ada yang mengatakan idgham bigunna ditahan selama 3 harokat. Ada yang mengatakan 2 harokat. Wallahu alam bisawab, yang jelas ditahan sesuai dengan baca panjang atau pendeknya bacaan. Faqalu lu dipanjangkan 4 harokat. Mazza'iz munfasil. 6. Kemudian Qur'anan ajaba rasukun. Rasukun sebelumnya dhamma. Ini dibaca dengan tafkhim. Tafkhim itu adalah dibaca dengan tebal. Caranya dengan mengangkat lidah. Nah, ada yang mengatakan mengangkat lidah, ada yang mengatakan mengangkat bibir bawah. Nah, wallahu alam bisawab. Yang jelas dibaca dengan tafkhim. Qur atau qur. Ronya bergetar tetapi tidak berlebihan. Naam. Faqalu inna sami'na Qur'anan ku. Tadi bibir atas dan bawah dimajukan, dihimpun tatkala pengucapan huruf berharokat dhamma. Inna sami'na Qur'anan ajaba, hakadha. Naam. Ada yang perlu disampaikan terkait dengan hukum-hukum yang belum dipahami? Baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.